بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmata'ala. Qala rahmata'ala, bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh berkata assalamu ala Allah, semoga salam sejahtera atas Allah. Fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, di dalam riwayat yang sahih, yakni riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati kunna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dalam salat kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, salam sejahtera untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalam ala fulan wa fulan, salam sejahtera untuk fulan dan fulan. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, salam sejahtera atas Allah. Fa inna Allah wassalam, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah assalam, yakni zat yang maha selamat dari segala macam aib dan kekurangan. 6. Dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, tahrimu qawli assalamu ala Allah, hukumnya haram ucapan assalamu Allah, salam sejahtera atas Allah. Itu hukumnya haram. Nah, dalam hadis ini disebutkan alasannya, fa inna Allah wassalam, karena Allah sendiri itu sudah memiliki apa ini, nama assalam. Kalau assalamu ala Allah, seolah-olah mendoakan Allah itu apa ini, selamat atau sejahtera. Namanya mendoakan, yang didoakan itu kadang memiliki sesuai dengan yang didoakan, kadang apa ini, tidak. Maka tidak boleh hal itu dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sudah memiliki nama apa ini? Assalam. Nah, itulah sebabnya ucapan assalamu ala Allah diharamkan. Yang kedua, assalamu ismun min asmaillahi al-husna. Assalam itu adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang artinya ialah as-salimu min kulli aibin wa naqsin. Assalam itu artinya Allah selamat dari segala aib dan kekurangan. Ya Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, dan tidak memiliki apa ini, kekurangan sama sekali. Nah, itulah sebabnya kalau kita punya anak, bisa kita pakai nama itu dengan tambahan Abdun, jadi Abdus Salam. Ya. Nah, yang ketiga, jawazud doa lil makhrukin fis shalah. Dibolehkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, ikhwanamitin a'uzakum, ada tempat-tempat di mana kita boleh berdoa sesuka kita untuk kebaikan diri kita atau kebaikan orang lain. Seperti ketika rukuk, setelah baca doa rukuk, kalau imamnya masih belum bangkit dari rukuk, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan ini tidak masalah, walaupun dengan bahasa kita sendiri. Nah, asalkan sudah membaca apa ini, doa rukuk. Atau ketika kita sedang sujud, selesai membaca doa sujud, imamnya masih belum bangkit dari sujud, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kebaikan untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Termasuk ketika mendekati salam, setelah kita membaca tasyahud dan ta'awud dari empat perkara, imam belum salam, maka kita gunakan untuk memperbanyak doa kebaikan, baik diri kita ataupun untuk orang lain, walaupun dengan bahasa kita. Nah, taib. Kalau kita ditanya, apa kaitan bab ini dengan tauhid? Jawabannya, ucapan assalamu ala Allah bisa membatalkan tauhidnya, karena sama saja dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu banyak cacat, banyak kekurangan, sehingga perlu didoakan keselamatan. Ya, orang kalau mengucapkan assalamu ala Allah itu bisa batal tauhidnya. dikarenakan dengan ucapan assalamu alallah, secara sadar atau tidak dia menganggap Allah itu punya banyak aib, punya banyak kekurangan, punya banyak cacat, sehingga perlu didoakan keselamatan. Maka anggapan semacam ini bisa membatalkan apa ini? Tauhidnya. Nah, ini terkait dengan kitab tauhid. Qala rahimahu ta'ala fihi masail. Dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa masalah. Al-ula tafsiru as-salam. Kita bisa mengetahui tafsir dari as-salam. Apa tadi? As-salam maknanya as-salimu min kulli aibin wa naqsin. Selamat dari segala macam cacat dan kekurangan. Asalnya annahu tahiyyah. Salam itu adalah penghormatan untuk sama makhluk. Jadi kalau kita berjumpa dengan sesama muslim, kita mengucapkan apa ini? Assalamualaikum. Nah, tapi kalau kita berjumpa dengan non muslim, maka kita tidak boleh untuk mengucapkan salam. Kalau mereka ternyata mendahului kita memberi salam, maka kita jawab dengan bacaan apa ini? Waalaikum. Waalaikum, gitu. Dan sekarang banyak orang-orang Nasrani ya, yang sudah ngerti kebiasaan kaum muslimin, ya bisa menirukan assalamualaikum ya. Nah, apalagi sudah campur satu perumahan, campur satu kantor, campur satu pabrik, nah, sudah sok gaul. Lihat temannya jenggotan orang muslim, assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikum. Baik. Asalisah yang ketiga, anha la tasluhulillah. Ucapan salam itu tidak layak diberikan kepada Allah. Karena ada unsur apa ini? Mendoakan keselamatan. Ya. Berarti orang yang didoakan itu asalnya belum pasti selamat, kemudian kita doakan agar selamat. Sehingga kita kalau berikan kepada Allah, sama saja kita menganggap Allah itu belum selamat, sehingga kita perlu mendoakan keselamatan. Sehingga ucapan salam yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan. Nah, berarti ucapan yang baik harus ditempatkan pada tempatnya. Arabiyah yang keempat, al-illatu fi dzalik. Kita juga mengetahui alasan mengapa ucapan assalamu alallah dilarang. Jawabannya ialah fa innallaha wassalam. Karena Allah sudah memiliki nama assalam, sehingga enggak perlu didoakan lagi, ya. Al-khamisah yang kelima, ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhulillah. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat penghormatan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang layak, ini yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selanjutnya qala al-muallif rahimah taala babu qaul Allahumma firli in syi'ta. Bab ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Apa hukumnya? Jadi bahasanya itu bahasa pesimis ya. Nah, ya Allah ampunilah aku, tapi terserah engkau mau mengampun atau tidak, ya terserah. begitu. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala disebutkan dalam kitab sahih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqulanna hadukum Allahumma firli in syi'ta, jangan sekali-kali kalian mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah berilah aku rahmat jika engkau menghendaki. Lihat simbil masalah, hendaknya dia tegas dalam meminta kepada Allah, fa innallaha la mukrihalahu, wa innallaha la mukrihalahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa. Wa li muslim wa du'adzim rabbah, fa innallaha la ya'dhamu syai'a atahu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hendaknya dia itu kalau mau mengharap permintaan kepada Allah sekalian yang besar, karena Allah kalau diagung-agungkan pasti akan diberikan sesuai dengan permintaannya. Nah, dalam hadis ini ikhwan amitina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tahrimu ta'liqi du'a bil masyiah. Tahrimu ta'liqi du'a bil masyiah. Haram doa kita diembel-embeli dengan apa ini? In syi'ta. Masyiah itu in syi'ta. Terserah engkau. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan diembel-embeli dengan ucapan apa ini? In syi'ta atau terserah engkau. Tak boleh kita mengatakan ya Allah, aku ingin menjadi orang kaya kalau engkau menghendaki. Ya Allah, aku ingin rezeki yang luas kalau engkau menghendaki. Ya Allah, aku ingin sembuh kalau engkau menghendaki. Ya Allah, aku ingin segera dapat jodoh kalau engkau menghendaki. Ini semuanya diharamkan. Mengapa diharamkan? Karena itu menunjukkan dia tidak apa ini, serius dalam berdoa. Yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan dia ragu dengan apa ini, Allah Subhanahu wa taala apakah berkenan mengabulkan atau tidak. Yang ketiga, secara tidak langsung dia itu apa ini, kurang percaya kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu mengabulkan apa ini, doa. Nah, padahal kalau hamba itu doanya serius, doanya mantap, permintaannya juga mantap, banyak juga permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa ini, mengabulkannya. Taib. Yang kedua, masyaiyatu du'a wa itsbatu nafi. Hadis ini menunjukkan kita disyariatkan memperbanyak doa dan menunjukkan bahwa semua doa yang baik itu bermanfaat. Artinya kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah itu senang cinta kepada hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Bahkan Allah itu marah murka kepada hamba yang tidak pernah apa ini, berdoa kepadanya. Beda dengan manusia. Kalau semakin sering diminta, nah, semakin jengkel. Iya kan? Nah. Ya bangga? Iya. Apalagi kalau mintanya banyak, tambah apa ini? Tambah jengkel ya. Nah, pertama minta sedikit dikasih, yang kedua minta tambah banyak dikasih, tambah lama tambah minta macam-macam. Nah, ini orang kurang ngajar, dia nggak tahu diri. Ya kan, manusia kan begitu, semakin banyak diminta semakin apa ini, marah dan murka. lain kalau Allah. Semakin banyak diminta oleh hambanya, semakin besar permintaannya, Allah semakin apa ini? Cinta kepada hambanya. Nah, kemudian tidak ada doa yang baik yang rugi. Semuanya bermanfaat. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bermanfaat, enggak ada yang rugi. Ada yang bilang, wah percuma aku doa, gak akan dikabulkan. Oh enggak, berdoa saja walaupun gak dikabulkan itu sudah dinilai pahala. Karena doa itu apa? Ibadah. Apalagi dikabulkan, nah lebih baik lagi, ya kan? Nah, kalau seandainya gak dikabulkan sesuai dengan permintaannya, itu kemungkinan dikasih yang lebih bagus. Nah, itu. Paham ya? Kasih yang lebih apa ini? Bagus. Misalkan, ya Allah, aku pengen sepeda motor untuk berangkat kerja, ya Allah, supaya saya gak nyewa, supaya gak pinjam, ya Allah, berilah rezeki supaya aku bisa membeli sepeda motor. Ternyata enggak dikabulkan oleh Allah. Nah, dia enggak bisa beli sepeda motor, tapi ternyata dikasih mobil sama orang. Nah, seperti dikabulkan, Mas, dengan yang lebih baik. Mintanya sepeda motor, rezeki yang datang apa? Mobil, cuma-cuma lagi. Nah. Nah. Baik. Ya, mobil baru lah. Kalau mobil tua ya harganya di bawah sepeda motor. Nah, ya. Taib. Itu contoh. Atau kalau seandainya enggak dikabulkan sesuai permintaan atau tidak dikabulkan dengan yang lebih bagus, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nanti di hari kiamat akan dipenuhi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya berdoa kepada Allah, itu enggak ada ruginya. Semakin banyak semakin baik. Permintaannya juga begitu. Jangan malu-malu. Justru kalau kita mintanya sedikit itu Allah murka. Kenapa? Menganggap Allah itu miskin. Padahal Allah itu maha kaya. Minta yang banyak sekalian. Nah, ya Allah aku mohon rezeki ya Allah. Ya paling enggak sehari 10 ribu lah. Gitu. Wah, sih. Ini terlalu remeh. Ya Allah, beri aku rezeki yang luas. Ya sehari 1 juta atau 5 juta gitu. Nah, sehari lo ya. Sehari ya, bukan sebulan ini. Nah. Jadi minta yang banyak sekalian. Karena Allah senang dan ridha. Kenapa? Menunjukkan hamba ini percaya dan yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Baik, yang ketiga, itsbatul kamal lillahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jadi kalau minta ya mintalah yang apa ini? Yang sempurna. Karena Allah maha sempurna. Sing mantep sekalian mintanya itu ya. Nah, enggak usah pakai malu-malu. Nah. Yang keempat, khusnudzon billah. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mengendaki, sudah berburuk sangka, belum sudah apa ini? Sudah patah semangat dulu, enggak yakin kalau diampuni oleh Allah, ya. Nah, sudah berburuk sangka. Paling-paling Allah enggak mau mengampuni aku, ya. Nah, sudah berburuk sangka. Maka dalam hal ini kita harus berbaik sangka. Yakin kalau kita minta ampun kepada Allah dengan tulus ikhlas lillahi taala, pasti Allah akan apa ini? Mengampuni. Selama waktunya pas, nah, dan mesti diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah bukan waktunya tobat, bukan waktunya istighfar, ya ditolak. Kalau dia sudah sekarat, kemudian baru tobat atau istighfar, enggak bermanfaat. Ya, nah. Atau kalau matahari sudah terbit dari arah barat, sudah enggak bermanfaat taubat dan istighfar seseorang. Nah, yang kelima, tanzihullah amma yuhamu naqais. Kita harus mensucikan Allah dari segala hal yang dianggap kurang. Jadi kalau kita mengetahui Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, maka kita tidak boleh menisbahkan sesuatu yang terkesan Allah itu apa ini, memiliki banyak kekurangan. Nah, kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan tauhid, jawabannya berdoa dengan embel-embel masyiah, masyiah itu apa? Ucapan insikta atau terserah engkau ya Allah. Ini ternyata mengurangi tauhid, bahkan bisa membatalkan apa ini? Tauhid. Kurang percaya dengan Allah, itu mengurangi apa ini? Tauhidnya. Orang yang bertauhid betul-betul yakin dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Kalau dia ragu pada tauhidnya apa ini? Nah, tauhidnya rapuh, tidak kuat. Qala rahmataala fihi masail. Dalam hadis ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula annahyu 'alal istisna fid du'a. Larangan istisna dalam doa. Istisna itu apa ini? Ucapan insita. Ya. Nah, asalnya yang kedua, bayanul illah bidalik. Kita tahu alasan mengapa itu dilarang. Jawabannya, karena itu termasuk suudon pada Allah. Ya, menganggap Allah SWT tidak akan mengampuni hambanya. Ya. Nah, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau minta ampun. Astagfirullah, qawlu li'azimil mas'alah. Yang ketiga, kita memahami sabda Nabi, hendaknya dalam memohon benar-benar apa ini? Serius. Jadi dalam doa itu kita harus benar-benar serius dan mantap dalam meminta. Rabi'ah yang keempat, iqdamu raubah. Yang keempat ialah memperbesar harapan kepada Allah. Jangan merasa kecil, ya. Jadi kita kepada Allah ketika berdoa harus memiliki harapan yang sangat besar. Doanya dikabulkan, doanya diterima, sehingga kita tidak ragu untuk meminta sesuatu yang banyak, yang besar kepada Allah SWT. Al-khamisah, at-ta'lil lihadal amri. Yang kelima, kita mengetahui alasan dalam perkara-perkara ini. Nah, alasannya kenapa kita tidak boleh mengucapkan insikta ialah karena tidak serius dalam berdoa. Baik. Selanjutnya, qala rahmataala bab la yaqulu abdi wa amati. Tidak boleh berkata kepada budaknya yang laki-laki, abdi. Kepada budak perempuan enggak boleh mengatakan amati. Enggak boleh, budakku sini, enggak boleh. Ya, bahasa Arabnya kan abdi. Kayak hambaku atau budakku. Kalau perempuan amati gitu. Artinya sama, budak perempuanku. Ini enggak boleh. jadi bos-bos yang punya banyak budak. Kalau manggil budaknya enggak boleh abdi atau amati. Fi sahih, dalam riwayat yang sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yaqulanna ahadukum at'im rabbak wa dhayyi rabbak. Jangan sekali-kali seorang dari kalian mengucapkan berilah makan Rabbmu. Jadi budak-budak itu gak boleh bilang sama tuan, at'im rabbak, ayo kita kasih makan apa ini tuan kita atau Rabb. Pakai kata apa ini Rabb, gak boleh. Wadayi rabbak juga gak boleh kita mengatakan wadayi rabbak bila cahaya atau lampu untuk Rabbmu. Ini budak gak boleh berkata demikian kepada apa ini tuannya. Jadi gak boleh menyebut tuannya dengan kata apa ini Rab. Wajakul sayyidi wa maulaya, tapi ucapkan itu ialah sayyidku atau maulaku, ya, tuanku. Walayakul ahadukum abdi wa amati. Nah ini untuk bos-bos pemilik budak, enggak boleh berkata kepada budaknya abdi dan amati. Wal yaqul fataya wa fatati wa gulami, tapi dipanggil dengan kalimat fataya atau fatati atau gulami, ya. Nah, anak-anak asuhku. Nah, itu ya. Nah. Baik. Dalam hadis ini khana bin Allah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wujubu saddid dha'aib, wajib menutup pintu-pintu yang menjurus kepada sesuatu yang diharamkan. Nah, seperti ucapan pemilik budak, enggak boleh mengatakan abdi dan amati kepada budaknya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman sehingga tuannya itu dianggap sebagai tuhannya, budaknya dianggap sebagai apa ini? Hambanya. Karena kalimat abdi dan amati itu artinya apa ini? Hambaku, ya. Nanti tak kesan apa ini? Tuannya mengangkat dirinya sebagai apa ini? Tuhan selain Allah. Nah, untuk menutup pintu-pintu semacam itu langsung dilarang ucapan semacam itu. Nah, karena bisa mengandung kemungkinan kesana, walaupun gak punya niat kesana, langsung diharamkan. Namanya saddud dharai. Yang kedua, Arab ismun min asma'illah, la yajuzu itlaqu ala ghairillah illa idza udifa ila ghairi aqil. Kalimat Arab itu adalah nama Allah, termasuk Asma'ul Husna, ya. Tidak boleh dipakai oleh siapapun. Namamu siapa? Arab, enggak boleh. Ya, karena itu ialah nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipakai untuk siapapun dari makhluknya. Boleh dipakai kalau disandarkan dengan sesuatu yang tidak berakal. Nah, Rabbuda dari pemilik rumah, Rabbuda apa pemilik hewan, nggak masalah, ya. Siapa pemilik rumah ini? Ana, ana Rabbuda, saya pemiliknya, nggak masalah, ya. Tapi kalau Rab begitu saja. Artinya apa ini? Tuhan. Bagaimana kalau ada orang yang namanya Tuhan? Enggak, Rabbi, Tuhan. Tambah enggak boleh. Nah. Ya. Walaupun niatnya itu ialah bukan mengangkat dirinya sebagai Tuhan selain Allah, tapi sudah mengesankan ke sana, harus dihilangkan. Nah. Ada lagi yang namanya siapa? Namanya setan itu. Ya, tak boleh. Karena mengesankan sesuatu yang jelek. Tak boleh. Taib. Selanjutnya, faedah berikutnya. Tahrimu tasmiyatil mamluk abdan wa mamluka aman. Haram budak laki-laki disebut abdun. Haram pula budak perempuan disebut amah. Jadi kalau ngasih nama ya mamluk atau mamlukah, atau ya, jangan dikasih nama abdun atau amah. Kemudian yang keempat, jawazu tasmiyatil malik sayyidan wa maula. Boleh kalau tuan atau bos diberi nama sayyid atau maula, itu boleh. Pertanyaannya, apa keterkaitan bab ini dengan masalah tauhid? Kaitannya ialah panggilan seorang tuan kepada budaknya dengan panggilan abdi dan ummati, itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menganggap budaknya itu ialah hambanya. Berarti kan dia apa ini? Berbuat kesyirikan kepada Allah, yang mana Allah itu memanggil semua makhluknya sebagai apa ini? Hambanya. Qala rahmat ta'ala fihi masail. Dalam bab ini kita dikenalkan beberapa masalah. Al-ula an-nahyu angkauli abdi wa amati. Kita telah diberi penjelasan tentang larangan ucapan abdi dan amati. Naam. As-thaniyah yang kedua, la yaqul abdu rabbi wa la yuqalu lahu atim rabbak. Tidak boleh seorang budak mengatakan kepada tuannya dengan ucapan Rabbi atau At'im Rabbak. Tidak boleh. Asalisah, ta'limul awal qawlu fataya wa fatati wa hulam. Untuk tuan, kalau memanggil budaknya, hendaknya mengucapkan fataya atau fatati atau hulam, ya. Anak-anak asuk sini. Arabiyah ta'limusani qaula sayyidi wa maulaya. Yang keempat, budak-budak kalau manggil tuannya hendaknya mengucapkan apa ini? Tuanku, sayyidi atau maulaku. Nah. Al-khamisah at-tanbih lil murad wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Nah. Dalam masalah ini kita diberi penjelasan maksudnya apa, kok enggak boleh, yakni dalam rangka apa ini, merealisasikan tauhid sekalipun dalam ucapan-ucapan. Nah, jadi jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa membatalkan apa ini, tauhid kita. Nah, barakofikum. Dengan demikian kita telah menyelesaikan 3 bab, ya. Yang masya Allah kita banyak mendapatkan faedah dari bab-bab tadi. yaitu dilarang mengucapkan assalamu alaikum, juga dilarang mengucapkan Allahumma fir li insita, juga dilarang mengucapkan apa ini abdi dan amati kepada budak-budak. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa pada pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan kajian kita tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.